Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan dars pada kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita telah membaca sampai pada halaman 57 kitab cetakan yang ana pegang dari syarah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu Asy-Syaikh menjelaskan bahwa jalan di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada musuh-musuh yang merintangi, dan kadang dan sering musuh-musuh dakwah tersebut adalah ahlu fasahah, orang yang memiliki lisan yang fasih, bahkan memiliki ilmu pengetahuan, memiliki hujjah-hujjah. Maka wajib atasmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang dapat engkau jadikan sebagai senjata untuk menghadapi musuh-musuh dakwah tersebut, yang mana imam mereka, pemimpin dari musuh-musuh dakwah tersebut, yaitu iblis, telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan merintangi segala jalan yang menuju kepada Allah. Dia akan duduk di atasnya. Siapa saja yang ingin melewatinya pasti akan mendapatkan rintangan dan gangguan. Bagaimana sumpah dari iblis? La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'idihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka, hingga engkau tidak mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari hamba-hambamu itu bersyukur kepadamu. Ini adalah sumpah dari iblis. Nah, sumpah dari iblis, barakallahu fikum, sehingga wajib bagi kita untuk membekali diri kita dengan segala hal agar kita bisa selamat dari gangguan iblis dan para pengikutnya yang akan selalu merintangi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita belajar syariat Allah, kita mengamalkan syariat Allah, terlebih ketika kita mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, amma adillatul qur'ani was sunnah fa hiya hujajun dhanniyah bi za'mihim. Yakni sebelumnya, barakallahu fikum, Asy-Syaikh menjelaskan bahwa mereka, musuh-musuh dakwah tersebut, banyak yang memiliki pengetahuan, tutur kata yang indah. Mereka menghiasi kebatilan mereka itu dengan hujjah-hujjah yang kadang sulit untuk dibantah. Terlebih bagi orang-orang yang tidak memiliki bekal dalam perkara agama ini. Barakallahu fikum. Pada dasarnya apa yang mereka miliki itu adalah kebatilan yang telah dipolesi dan dihiasi dengan hiasan-hiasan, atau bahkan kadang-kadang dia mengutip ayat, mengutip hadis, mengutip perkataan-perkataan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, untuk untuk mendukung kebatilan yang mereka miliki. Sering para ulama mengatakan dan membantah ucapan-ucapan mereka, kalimatu haqqin urida bihil batil, urida biha al batil, sebuah ucapan yang hak, dalil yang benar, akan tetapi dia memaksudkan kebatilan dengan dalil-dalil tersebut. Sehingga oleh karena itu, seorang muslim wajib untuk memiliki silah, senjata yang dapat menghadapi itu semua. Dan mereka, ahlul batil tersebut, banyak mempersenjatai diri mereka dengan ilmu kalam dan ilmu mantik. Dan mereka menjadikan ilmu kalam ini adalah ilmu yang benar, yang barakallahu fikum mendatangkan sebuah keyakinan bagi mereka. Amma adilatul Qur'ani wa sunnah fahiyya hujjatun dhanniya biza'mihim. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bagi mereka itu adalah hujjah yang sifatnya dhanni. Tidak bisa dibenarkan 100%. Kata mereka, la tufidu bihal yakin. Tidak mendatangkan keyakinan. Wahada min tamamil fitnah wa tajyif ala nas. Dan ini merupakan fitnah yang sangat besar terhadap kaum muslimin. Lianna waqi'as sahih huwal aqs. Dikarenakan kenyataan yang benar adalah kebalikannya. Wa huwa anna adillatul Qur'an tufidul yaqin. Bahwasanya dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun dari Sunnah itu memberikan pengertian tentang keyakinan, melahirkan sebuah keyakinan. Pengetahuan yang sifatnya adalah keyakinan. Diyakini kebenarannya 100%. Ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa adillatul mantik wal jidal tufidu syak wal hirah. Adapun dalil-dalil mantik, ilmu jidal ataupun ilmu kalam, itu mendatangkan asyak, keraguan, wal hirah wal ittirab, dan kegoncangan. Kama aqarra bidhalika kubara'uhum indal mauti au inda taubatihim wa ruju'ihim an ilmil kalam. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh para pembesar-pembesar mereka, ulama ahlul kalam yang paling besar, yang sangat diakui keilmuan mereka di bidang ilmu kalam di kalangan mereka, ketika mereka, ada sebagian mereka yang bertaubat, menyatakan demikian, bahwasanya ilmu kalam itu tidak mendatangkan keyakinan, akan tetapi mendatangkan keraguan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam yang disebutkan oleh salah seorang dari pemimpin mereka, yang dia bertaubat di akhirnya, yaitu Fakhrul Razi. Dia mengatakan, nihayatu ikdamil unquli iqali. Akhir dari mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah adalah iqal, terikat. Wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu, dan kebanyakan usaha dari orang-orang itu kesesatan. Enggak ada hasil. Kebanyakan usaha mereka itu semuanya enggak ada hasil. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Sedangkan roh-roh kami, berada dalam keadaan gelisah di dalam jasad-jasad kami. Nah, roh mereka sudah gelisah. Ini dinyatakan oleh imam mereka yang disebut dengan Fakhrul Razi. Wa ghayatu dunyana azan wa wabal, dan puncak dari dunia kami adalah gangguan dan kecelakaan. Walam nastafid min bahtina tula umrina siwa an jama'na fihi kila wa qalu. Dan kalau kami tidak mendapatkan faedah dari pembahasan-pembahasan kami sepanjang usia kami, selain kami hanya mengumpulkan kila wa qalu, kata orang, dikatakan oleh fulan, dikatakan oleh fulan, itu saja yang kami kumpulkan. Naam, perjalanan dari mempelajari ilmu kalam, barakallahu fikum, di dalam memahami ilmu agama, kami hanya mengumpulkan kila wa qalu. Berkata Plato, berkata fulan, berkata Allah. Naam, pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka di kalangan mereka, hanya ini yang kami dapatkan. Kemudian dikatakan oleh dia, laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah wal manahij al-falsafiyah fama ra'aituha tashfi 'alilan wala tarwi ghalilan wa wajadtu aqrab turuqi tariqatul Qur'an. Sungguh saya telah mendalami dan memperhatikan jalan-jalan dari ahlul kalam, manhaj-manhaj dari orang-orang falsafah, ahli filsafat. Tidaklah saya mendapatinya, barakallahu fikum, mampu menyembuhkan penyakit, yakni tidak mencukupi. Dan saya mendapati sedekat-dekat jalan, sebaik-baik jalan adalah jalannya Al-Quran, Thariqatul Quran. Aqra'u fil itsbat ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Saya membaca di dalam Al-Qur'an tentang mengisbatkan salah satu nama atau sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy-Nya. Naam. Sama ahlul kalam ini masih dibahas. Yang seperti ini dibahas, padahal sudah dipahami secara bahasa, istiwa itu dipahami secara bahasa. Masih dibahas kaifiyahnya, bagaimananya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian apakah ada persamaan dengan makhluk? Ini masih dibahas sama mereka. Ini ahlul kalam. Padahal secara jelas Allah menegaskan dan menetapkan di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah naam ucapan-ucapan baik itu naik. Barakallahu fikum. Fa'utsabbit. Dan saya menetapkan apa yang telah Allah tetapkan di dalam isbat tersebut. Wa'akra'u fin nafi. Dan saya membaca di dalam Al-Quran tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan segala hal yang tidak layak untuknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pun menafikan al-mumatsalah, persamaan antara Allah dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Kemudian dia melanjutkan, wa man jaraba mithla tajrubati arafa mithla ma'rifati. Barang siapa yang mencoba seperti yang saya coba, yang melangkah seperti yang saya langkah, maka dia akan mengetahui seperti pengetahuan saya. Fatajiduhum hayara muttaribin. Engkau akan mendapati mereka dalam keadaan bingung dan kegoncangan. Laisu ala yakinin min amrihim. Mereka tidak pernah merasa yakin di atas urusan mereka. Watajidu man hadahullahu siratal mustaqim. mutmainnan munsyarihas sadri, dan engkau mendapati orang-orang yang telah ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang lurus, engkau akan mendapati dia dalam keadaan tenang, hatinya lapang, hadial bali, pikirannya tenang. Yaqra'u fi kitabillahi wa fi sunnati rasulihi ma athbathahu Allahu li nafsihi minal asma'i was sifat fayuthabbit. Ketika dia membaca di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat, kemudian dia menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Idh la ahada a'lamu minallahi billah, karena tidak ada seorang pun yang lebih mengerti tentang Allah, tidak ada seorang pun yang mengerti daripada Allah tentang dirinya. Nah, ini keyakinan. Tidak ada yang mengerti daripada Allah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang paling paham tentang dirinya. Maka bagaimana mungkin kita berani menetapkan atau menafikan, menetapkan sifat yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah, atau menafikan sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang tersebut begitu lancang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang seorang pun yang lebih mengerti dan lebih paham daripada Allah tentang dirinya. Wala asdaqa khabaran min khabarillah, wala asaha bayanan min bayanillah, dan juga tidak ada berita yang paling benar, yang lebih benar daripada berita Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada penjelasan yang lebih sahih dari penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan dari salah seorang dari mereka, andai saya mati seperti matinya seorang ajuz, seorang wanita tua yang pernah dia lihat, naam, yang tidak pernah tersentuh dengan ilmu kalam. Maka oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ilmu kalam merupakan ilmu yang sangat diwanti-wanti oleh para ulama, karena mendatangkan bahaya. Dan bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki ketegasan yang sangat keras terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau, nam, beliau mengatakan, "Idza arafta hadza ay anna li haula'il a'da'i kutuban wa 'uluman wa hujajan yulabbisuna bihal haqqo bil batil fa'alaika an tasta'idda lahum." Apabila engkau mengerti hal ini, yakni bahwa musuh-musuh dakwah tersebut, banyak dari mereka yang memiliki kitab-kitab. Ternyata di rumah mereka bersusun berjilid-jilid kitab. Mereka pun juga memiliki ilmu-ilmu pengetahuan dan hujjah-hujjah. Yulabbisuna bihal haqqa bil batil, dan mereka mentalbis, merancukan antara al-haq dengan kebatilan. Fa'alaika an tasta'idda lahum, maka wajib atasmu untuk bersiap menghadapi mereka. Wal isti'dadu lahum yakunu bi amraini, bersiap untuk menghadapi mereka, hal itu dalam dua perkara, atau ada dua hal yang perlu disiapkan untuk menghadapi musuh-musuh dakwah tersebut. Yang pertama adalah ma asyara ilaihi al-muallif rahimahullah bi an yakuna ladaika min al-hujaj asy-syar'iyyah wal-aqliyah ma tadfa'u bihi hujaj haula'i wa batilahum. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu engkau harus memiliki hujjah-hujjah yang syar'i, baik secara syar'i ataupun akliyah, yang dapat dengannya engkau bisa membantah hujah-hujah mereka dan kebatilan-kebatilan mereka. Ini yang pertama. Dia harus membekali dirinya dengan ilmu syar'i. Bagaimana cara membekali diri dengan ilmu syar'i? Dengan cara belajar. Nah, terlebih dalam perkara tauhid, kitab Kashfus Syubhat ini, kitab yang ditulis oleh Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana di dalamnya beliau mengumpulkan syubhat-syubhat yang beliau dapati ketika beliau mendakwahkan tauhid. Bukan di satu tempat, di beberapa tempat. Kita sudah membaca sejarah beliau. Naam, beliau pernah berdakwah di negeri beliau, kelahiran beliau di mana? Di negeri Uyainah. Naam. Barakallahu fikum. Sampai beliau terusir. Kemudian beliau pindah ke wilayah yang disebut dengan Diriyah dan disambut oleh Muhammad bin Saud. Naam, pendiri dari kerajaan Saudi Arabia. Barakallahu fikum. Dan beliau pun mendakwahkan tauhid di banyak-banyak tempat. Dan di dalam masa dakwah beliau tersebut, beliau menghadapi segala macam rintangan, termasuk di dalam perkara syubhat, rintangan berupa syubhat-syubhat yang disampaikan oleh musuh-musuh dakwah tersebut. Nah, dan itu ditulis oleh beliau, tidak dilupakan. Ditulis, dan beliau pun menyebutkan bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut agar bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena syubhat-syubhat tersebut mayoritasnya sama di beberapa tempat, di banyak tempat sama. Nah, barakallahu fikum, kurang lebih kembali ke naam, ke syubhat-syubhat tersebut di banyak tempat. Sama syubhat-syubhat mereka. Maka di sini beliau ingin memahamkan kepada kaum muslimin tentang syubhat tersebut, dan beliau menyebutkan bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Dan ini merupakan kitab yang sangat bermanfaat. Terlebih kita tinggal di negeri yang kita lihat banyak terjadi praktek-praktek kesyirikan, walaupun mereka menyatakan diri mereka sebagai kaum muslimin. Dan itu terjadi secara terbuka dan terang-terangan, dipromosikan, dijajakan. Barakallahu fikum. Dan bahkan dijadikan sebagai ladang untuk meraup rizki oleh sebagian orang. Nah, kesyirikan-kesyirikan tersebut. Dan mereka pun memiliki hujjah, didukung oleh para ulama-ulama mereka dengan hujjah-hujjah yang mereka miliki. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin, pertama yang harus kita miliki adalah ilmu syar'i. Bagaimana cara mendapatinya? Tentunya dengan cara kita belajar, duduk di hadapan ulama, duduk di hadapan orang yang lebih paham dan lebih mengerti daripada kita, membaca kitab-kitab para ulama, sehingga kita memiliki dasar dalam hal ini. Yang kedua, an ta'rifa ma indahum minal batil hatta tarudda alaihim. Engkau harus mengetahui dan mengerti kebatilan yang mereka miliki. Harus paham kebatilan yang mereka miliki, sehingga engkau dapat membantahnya. Sebagaimana yang dikatakan, disebutkan dalam sebuah petuah, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi. Saya mengerti kejelekan bukan untuk terjerumus di dalamnya, akan tetapi untuk menghindar darinya. Nah, berkata Hudzaifah bin Yaman, kana an-nas yas'aluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi, atau kama qala radhiyallahu anhu. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan-kebaikan, keutamaan dari sebuah amalan-amalan tertentu. Akan tetapi saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Kenapa? Karena saya khawatir terjerumus di dalamnya. Nah, maka kita mengerti al-haq, di samping kita menghindar darinya, dan juga agar kita dapat membantahnya. Walihada qala Syekhul Islam rahimahullah fi kitabih dar'u ta'arudil akli nakli wal akal, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Dar'u ta'arudil nakli wal akli, beliau mengatakan innahuma min insanin ya'ti bihujjatin yahtajju biha 'alal batil illa kanat hujjatan 'alaihi wa laysa hujjatan lahu. Bahwasanya tidak ada seorang pun yang berupaya mendatangkan sebuah hujjah. Nah, yang mana dengan hujjah tersebut dia berargumen untuk membela kebatilannya, melainkan hujjah tersebut akan berbalik kepadanya. Hujjah tersebut akan menjadi senjata yang akan menikamnya. Walaysat hujjatan lahu. Dan hujjah yang dia kemukakan tersebut, na'am, barakallahu fikum, bukanlah hujjah yang akan membantu dan menolongnya. Dan itu akan didapati oleh ahlul ilm. Ketika ahlul batil menyampaikan hujjah, maka di dalam hujjah tersebut ada celah-celah yang justru dapat mengalahkan kebatilan yang mereka miliki. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang telah banyak melakukan diskusi dengan ulama ahlil kalam pada masanya, ahlul dhalal. Betapa banyak orang yang datang bertanya tentang kesesatan dan syubhat-syubhat dari ahlul batil. Nah, sehingga beliau menulis kitab, salah satu kitab yang beliau tulis, Dar'u ta'arudin nakli wal akli, yang mana di dalamnya beliau menyatakan hal ini. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Akan tetapi apabila engkau berserah diri kepada Allah dan engkau mendengarkan kepada hujjah-hujjah dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, fala takhaf wa la tahzan, maka janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Kenapa demikian? Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa, dikarenakan tipu daya syaitan itu lemah. Nah, tipu daya syaitan itu lemah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, setiap ada ahlul batil yang berhujjah, pasti di sana di dalam hujjah tersebut, nam ada celah yang justru dengan hujjah tersebut mampu untuk memukul kebatilan tersebut. Nah, karena pada dasarnya hujjah mereka itu lemah. Itu bagi orang yang berserah diri kepada Allah, yang berupaya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapapun tinggi ilmu mereka, sekuat apapun hujjah Al-Kalam dan jidal yang mereka miliki, ataupun sefasih apapun lisan mereka, apabila dia berada di atas kebatilan, sementara engkau berada di atas al-haq, selama engkau masih berpegang dengan kitab dan sunnah dan memahami al-kitab dan sunnah, maka tenangkanlah dirimu. Tenangkanlah. Kenapa demikian? Fa innahum lan yadurruka. Dikarenakan mereka sama sekali tidak akan bisa memudaratkanmu selama-lamanya. Kenapa demikian? Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa, dikarenakan tipu daya syaitan itu lemah. Nah, akan tetapi Ini berlaku bagi orang yang mau rujuk kembali kepada al-haq, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mempelajari Al-Quran dan mempersenjatai dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, mau belajar. Barakallahu fikum. Kalau dia sudah belajar, maka kuatkanlah dirimu, tabahkanlah hatimu. Janganlah sekali-kali engkau merasa takut, janganlah sekali-kali engkau merasa sedih. Nam, dikarenakan titel yang mentereng yang dimiliki oleh ahlul batil tersebut. Kenapa demikian? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Dikarenakan nam tipu daya syaitan itu lemah. Wal ami minal muwahhidin. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh. Yaglibu alfan min ulama'i ha'ula'il musyrikin. Kama qala ta'ala. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Seorang yang awam, akan tetapi dari kalangan muwahhidin, mampu mengalahkan 1,000 dari ulama, orang-orang musyrikin tadi. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Nah, dan sesungguhnya tentara-tentara kami lahumul ghalibun, bagi merekalah kemenangan, atau merekalah yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, al-muwahhidun adalah tentara Allah, pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Seorang ami yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah secara ar-rububiyah, secara uluhiyah, dan secara asma' wa sifat. Barakallahu fikum. Walaupun dia awam, akan tetapi fitrahnya masih bersih. Tidak pernah tercemari dengan syubhat-syubhat dari orang-orang musyrikin. Maka orang yang awam, walaupun satu orang ini, mampu mengalahkan 1,000 orang dari ulama'nya, orang-orang musyrikin. Nah, motivasi yang luar biasa yang Syekh sebutkan. Nah, untuk kita, murid-muridnya, barakallahu fikum, untuk agar selalu tegar dan tabah, selalu kuat di atas akidah yang benar ini. Jangan merasa khawatir dan jangan merasa takut dengan jumlah mereka yang banyak, pendidikan mereka yang tinggi. Selama mereka masih berada di atas kebatilan, maka kita tidak boleh takut kepada mereka. Bahkan disebutkan oleh Syekh, satu orang dari kalangan muwahhid, seorang ahli tauhid yang bersih fitrahnya, nam mampu mengalahkan 1,000 orang dari ulama'nya al-musyrikin. Barakallahu fikum. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Beliau berdalilkan dengan ayat ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh, idzan, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, idzan fannasu salasatu aqsam. Maka oleh karena itu manusia itu terbagi dalam perkara ini, terbagi menjadi 3. Al-qismul awwal, man indahu ilmun sahihun wa fitratun salimatun wa huwa a'la tabaqati wa hadha huwa alladhi aqbala 'ala rabbih wa asgha ila hujajihi wa bayyinatihi fa sara indahu ilmun sahih wa fitratun salimah. Kelompok yang pertama yaitu orang yang memiliki ilmu yang benar, di samping itu dia juga memiliki fitrah yang masih selamat, masih bersih. Nah, dikarenakan manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Wa hadza a'la tabaqat, ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari al-muwahhidin. Wa hadza huwa alladhi aqbala 'ala rabbi, inilah orang yang datang menghadap kepada Allah dan mendengarkan hujah-hujah dan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di sisinya ada ilmu yang benar dan fitrah yang selamat. Jenis yang kedua, man laisa indahu ilmun lakin indahu fitratun salimah wa huwal ami minal muwahhidin. Ini yang jenis yang kedua, orang yang tidak memiliki ilmu, akan tetapi dirinya masih memiliki fitrah yang selamat. Wahuwal ami minal muwahidin. Dan dia adalah al-ami, orang yang awam, akan tetapi dia dari kalangan ahlu tauhid. Orang inilah yang dikatakan oleh Syekh mampu mengalahkan 1000 dari ulama'nya al-musyrikin. Lalu bagaimana dengan ulama'nya muwahidin? Orang awamnya muwahidin itu mampu mengalahkan 1000 orang dari ulama'ul musyrikin. Lalu bagaimana dengan alim? Al-alim minal muwahidin, seorang yang berilmu dari kalangan al-muwahidin. Tentu akan lebih-lebih lagi, bisa 10.000, bisa 100.000. Naam. Barakallahu fikum. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga. Man laisa indahu fitratun salimah wala ilmun sahih. Yaitu orang yang tidak memiliki fitrah yang bersih dan juga tidak memiliki ilmu yang benar. Dan dia hanya memiliki fata morgana yang tidak ada hakikatnya. Fahadha yuhzamu amamal ami. Maka orang jenis seperti ini akan terkalahkan di hadapan orang yang awam, yang muwahhid tadi. Fakaifa amamal alim. Lalu bagaimana di hadapan orang yang berilmu, yang memiliki ilmu yang benar, fitrah yang selamat. Fahadha mimma yadulluka. Maka ini merupakan hal yang mengharuskan bagimu untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat ini. Yakunu silahan lil mu'min amama a'da'illahi wa rasulih, yang akan menjadi senjata bagi seorang mukmin di hadapan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.